dingin malam, bagai menyapa, mengimbas kisah duka yang telah coba ku lupakan. Saat indah waktu bersama, kan ku abadikannya walaupun kini kau tiada. Mengapakah dipikirkan ia tak merubah segala? Masih ada dua sinar bagai. Oh, ada mendam masa untuk kembali dengan sisa cinta. Tapi pun semudah kau datang dan pergi, biarku air mata berguguran jatuh ke bumi. Mengapa